ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang baru, bab yang ke-271 pada hadis yang ke-597, bab yang menjelaskan tentang al-haya rasa malu. Qala Imam Bukhari rahimahullah babul haya'i, bab al-haya' rasa malu. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, al-haya' rasa malu dibagi dua oleh para ulama. Ada haya'un mazmumun, ada haya'un mahmudun. Rasa malu yang tercela, dan yang kedua rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang tercela ialah perasaan malu untuk melakukan perkara-perkara yang disyariatkan dalam Islam, atau malu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Ini mazmum tercela. Di saat dia diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat atau bimbingan-bimbingan syariat, dia enggan, tidak mau dengan alasan malu, tercela. Dikala dia diperintahkan untuk meninggalkan larangan-larangan agama, perkara yang haram atau perkara yang makruh, dia malah melaksanakannya, tidak mau meninggalkannya dengan alasan yang sama, malu. Ini tercela. Sementara haya'ul mahmud, rasa malu yang terpuji, ialah rasa malu yang mendorong seseorang untuk semakin bersemangat melaksanakan perintah, semakin bersemangat meninggalkan larangan. malu tidak berbuat kebaikan, malu tidak melaksanakan kewajiban, malu terjatuh dalam keharaman-keharaman agama, sehingga mendorong dia untuk semangat melaksanakan perintah, semangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu rasa malu yang terpuji. Termasuk di dalam kategori rasa malu yang terpuji ialah rasa malu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang rendah, yang hina, yang tercela. Baik berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalah dan segala macamnya. Hal-hal yang dianggap rendah, dianggap hina, dianggap kurang murukah dan semisalnya, dia malu untuk mengerjakan. Rasa malu yang seperti ini terpuji. Dan itu yang sangat dianjurkan dalam Islam, itu pula yang dikatakan sebagai syu'batul iman, termasuk cabang daripada keimanan. Kita baca hadisnya di sini Imam Bukhari rahimahullah cukup banyak membawakan riwayat tentang masalah malu. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Ahmad bin Yunus al-Misri. Qala hadatsana Zuhair. Qala hadatsana Mansur ibn Muhammad. An Rabi' ibn Hirash qala hadatsana Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu qala katanya Rabi telah menceritakan kepada kami yang Mas'ud yang bernama Uqbah radhiyallahu anhu, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalam nubuwwah, sesungguhnya termasuk yang didapati oleh orang-orang dari pernyataan kenabian. Maknanya bahwasanya seluruh para anbiya wal mursali memiliki satu syariat yang sama dalam bagi. Disepakati tidak dimansuh, tidak diganti, dikarenakan itu pernyataan yang bagus, pernyataan yang baik, semua akal yang sehat memandang bagusnya. Ada pula yang memanakan lafaz atau memanakan lafaz dari riwayat tadi di pengertian sesuatu yang didapati oleh orang-orang dari pernyataan para nabi, artinya umat manusia mewarisi pernyataan ini dari generasi ke generasi dari para nabi-nabi yang terdahulu sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sampai pada umat ini. Jadi sesuatu yang mereka warisi dari para nabi yang terdahulu. Apa pernyataannya? Pernyataannya ialah idza lam tastahi fasna' ma syi'. Ini ucapannya. Jadi katakan sebagai ucapan para nabi dan para rasul. Yang dikatakan sebagai ucapan yang diwarisi oleh umat manusia dari para anbiya wal mursalin. Yaitu ucapan idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Kalau kamu tidak malu, kerjakan semua kamu. Baik, lafaz ini atau pernyataan ini barakallahu fikum dipahami oleh para ulama maknanya adalah berita. Lafaznya adalah berita, tetapi maknanya adalah celaan. Dengan kalau kamu tidak malu, ya kerjakan semua kamu. Tapi kan dengan maknanya taubir, celaan, hardikan. Kalau kamu tidak punya malu, kerjakan semua kamu. Entah baik, entah buruk, entah tercela, entah terpuji, terserah kamu. Jadi ada rasa celaan. Ada pula yang memaknakan dengan wa'id, ancaman. Sehingga maknanya if'al ma syi'ta tujazabi. Kerjakan semua kamu, kamu akan dibahas, akan dihajar dari perbuatan kamu ini. Ancaman mengandung wa'id, ancaman. Nah, ini pernyataan para anbiya wal mursalin atau pernyataan umat yang diwarisi dari para anbiya wal mursalin terkait dengan masalah al-hayat. Ila lam tastahi fasama shi. Kalau kamu enggak punya rasa malu, kejaran sama kamu. Ima dimanakan celaan atau dimanakan ancaman. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun manzilatul haya, kedudukan rasa malu. Seseorang yang memiliki rasa malu, maka dia tidak akan sampai melakukan perkara-perkara yang tercela. Atau yang melanggar etika, atau yang melanggar norma agama, dia masih tidak sanggup. Mau menerjang perkara yang haram, tidak berani. Malu saya, haram. Mau menerjang perkara-perkara yang dikecam dalam agama, tidak berani. Malu. Atau tindakan-tindakan yang dianggap rendah, dianggap hina, dianggap tercela, melanggar etika atau moral, tidak berani. Malu saya. Malu saya. Perkara yang hina, perkara yang rendah, perkara yang melanggar etika, melanggar moral-moral yang normal-normal yang tidak. Tunjukkan rasa malu tadi pada waktu betul-betul sebagai penghalang yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak terpuji. Itu manzilatul haya. Makhluknya sebaliknya pada waktu itu, kalau ada orang yang menerjang semua larangan, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan baik atau benar, terpuji atau tercela, itu tandanya orang tidak punya rasa malu. Jadi ya, menunjukkan tidak punya rasa malu. Laisa lahu haya, tidak punya rasa malu seperti itu. Nah, atau singkatnya para hukum hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sifat al-haya, rasa malu. Itu rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang membuat orang itu tidak berani melakukan perkara yang haram, perkara yang tercela, perkara yang rendah, perkara yang hina, atau perkara-perkara yang merusakkan ruh dan dunia. Nah, ala walaupun insyaAllah. Hadir yang berikutnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. An Suhayr bin Abi Salih an Abdillah bin Dinar an Abi Salih. Abu Salih dakwah, namanya dakwah sama' عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دعي ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال dari النبي صلى الله عليه واله وسلم dia bersabda الايمان بضع وستون iman itu 60 sekian atau bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. Atau perangai. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling utama ialah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha 'ala thariq. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari sana. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan satu cabang, satu perangai dari keimanan. Indah. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Masya Allah. Baik, hadis ini barakallahu fikum, walaupun membicarakan tentang masalah cabang-cabang iman, tapi dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Babul Haya, bab yang membicarakan rasa malu, dari kalimat wal hayaku syubhatun minal iman. Rasa malu itu satu bagian daripada iman. Menunjukkan apa? Fadilah al-haya, kedudukan al-haya. Ini sekali lagi hayaul mahmud, rasa malu yang terpuji tadi. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat keharaman atau berbuat yang tercela, yang tidak terpuji, menghalangi seseorang untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang hina atau yang mengurangi murahnya. Itu menggerak keimanan, syubhatun minal iman. Dari hadis ini, hadis ini kan membicarakan tentang iman ada yang paling afdal, ada iman yang paling rendah, ada yang tengah-tengah. Diambil faedah oleh Al-Khattabi rahimahullah. Begitu pula terkait dengan masalah rasa malu, rasa haya. Al-haya mutafawwidun fi ma bainan nas. Umat manusia atau orang-orang itu bertingkat-tingkat terkait dengan masalah haya, terkait dengan rasa malu. Ada orang yang sangat pemalu, ada orang yang pemalu, ada orang yang tidak tahu malu. Nah gitu ya. Yang kita bahas sekarang ini rasa malu yang terpuji ya, yang terpuji. Atau yang betul-betul rasa malu itu menghalangi dia dari semua perkara yang halal, membangkitkan semangat dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perintah. Tinggi semangat, tinggi rasa malunya. Ada pula yang di bawahnya, ada pula yang di bawahnya. Ada yang sampai pada tingkat tidak punya rasa malu. Ngerti perkara yang haram terjang, tidak tahu malu. Ngerti perkara yang dilarang terjang, tidak tahu malu. Ngerti perkara yang rendah, perkara yang tercela terjang, tidak tahu malu. Ngerti perkara yang diperintahkan, tidak mau dikerjakan, tidak tahu malu. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat orang padanya, maka begitu pula rasa al-haya, rasa malu, orang pun juga bertingkat-tingkat kadar rasa malunya terkait dan tergantung kadar iman. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi rasa malunya. Semakin berkurang iman seorang, semakin berkurang pula kadar rasa malunya. Semakin tipis imannya, tipis rasa malunya. Semakin hilang imannya, semakin tidak tahu malu. Itu kaidah diambil oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala. Dia mengatakan fannasu mutafawiduna fi duruji iman wa in kanu mutasawina fi ismi. Orang-orang pun bertingkat-tingkat terkait dengan martabat iman walaupun sama namanya. Maka begitu pula terkait dengan masalah haya, orang-orang pun bertingkat-tingkat terkait dengan masalah rasa malu tergantung kadar imannya masing-masing. Kemudian barakallahu juga disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, menjelaskan bahwasanya rasa malu yang terpuji itu ada dua macam, dibagi dua lagi. Yang pertama disebut dengan istilah haya'un tabi'i. Haya'un tabi'i, rasa malu yang merupakan tabiat insan. Tabi'i artinya orang ini memang memiliki tabiat yang bagus, Tobiat yang baik memiliki rasa kaya. Dari sononya memang, dari sananya, dari tabiatnya, dari perilakunya, sudah memiliki rasa malu yang sangat tinggi yang menghalangi dia dari perkara-perkara yang diharamkan. Tapi ini namanya, masya Allah. Ada pula yang kedua, disebut dengan haya'ul muktasab atau haya'ul kasbi. Haya'ul kasbi, rasa malu yang perlu diupayakan. Artinya apa? Bukan sebagai tabiat asal seseorang. Dari tabiatnya seringkalinya nggak punya rasa malu, ya. Dari si tabiatnya nggak tahu malu seringkalinya. Maka dia berusaha untuk memiliki rasa malu tadi. Diupayakan dengan dia mengilmui, mempelajari, latihan segala macam terus sampai kemudian dia sedikit-sedikit tumbuh rasa malunya, terus demikian sampai betul-betul menjadi pemalu yang tidak mau melaksanakan perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini muktasab, ada usaha, ada upaya, ada training, pelatihan-pelatihan dalam jiwa. Ada yang bi'i, ada yang kasbi. Ada pula yang dua-duanya. Dalam sebagian permasalahan tabiatnya dia malu. Dalam masalah-masalah yang lainnya tidak tahu malu. Sehingga dia harus melatih dirinya, berlatih, berusaha supaya memiliki rasa malu. Itu sebab sekali lagi tergantung imannya masing-masing. Tergantung imannya masing-masing. Contoh ada juga. Diajak temannya untuk namanya makhluk-makhluk. Tobiatnya dia menolak. Tidak. Apa ya? Tapi hanya dimaru saya. Masa orang kayak saya minum apa? Tidak mungkin. Apa? Haram. Gitu ya. Itu tobiatnya muncul. Ngerti. Tidak mau. Tapi ketika dari temannya bahasa kasar ya, korupsi, itu tidak mungkin dengan bahasa kasar kayak gitu. Nah, ya bang kita ini ada di situ mana ini? Di sisi masuk satu tu lagi. Terkadang kayak awal dalam hal ini. Padahal bahasa kasar, temannya mengatakan itu korupsi. Kalau itu ya bahasa kasar, mungkin rasa malunya muncul lebih. Ini tidak. Itu sedikit lumayan. Suatu kali dua jawab. Di situ dia tidak memiliki rasa malu. Nah, ketika itu dibutuhkan saya untuk terjadi rasa malu yang diupayakan, dilatih. Supaya bisa meninggalkan perkara-perkara tadi yang tidak memiliki rasa malu. Jika ada yang secara tabiatnya sudah memiliki rasa malu berupa seperti itu, ada pula yang dari sononya tidak tahu malu, sehingga dia harus berusaha semaksimal mungkin satu persatu dari semua perkara-perkara yang dilarang tadi, dia tumpukan rasa malu padanya. Ada pula yang dua-duanya, tabiatnya ada yang diupayakan berusaha. Dan tiga jenis orang ini orang yang baik dikatakan masih memiliki rasa sikapik. Yang lebih afdal lagi kalau memiliki dua-duanya, tabiatnya pemalu dan dia terus berusaha melatih diri memiliki rasa malu, jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang macam. Yang paling jelek itu orang yang memang tidak punya rasa malu. Secara tabiat tidak punya, usaha pun juga tidak. Ini syarrun nas, orang yang paling jelek. Maka perbuatan dia keberanian betul-betul semuanya dia sendiri. Tidak mengenal norma, tidak mengenal moral, tidak mengenal layak agama, tidak mengenal apakah halal ataukah haram, tidak mengenal apakah itu diperintahkan atau tidak, yang itu semuanya dia sendiri. Orang semacam ini dihadir dengan riwayat pertama tadi. Bila tersaik, pasmah. Jika kalau kamu nggak tahu makhluk, ya kerjakan semua kamu. Allahu musta'an. Allahu wa ta'ala. Ini terkait dengan masalah rasa malu. Dan di sini para hukum rasa malu itu yang terpuji tadi dimasukkan dalam bagian iman. Wal hayau syu'batun minal iman. Malu itu pada dasarnya adalah amalan kalbu, amalan hati. Tetapi pada prakteknya dalam riilnya itu berkaitan dengan amalan lisan dan juga amalan anggota badannya. Dari kalbunya tadi itu dia akan bisa ngerem, bisa menahan lisannya dari perkara-perkara yang langgar syari. Dia juga bisa menahan meredam perbuatan-perbuatannya dari perkara-perkara yang langgar syari. Sehingga dikatakan di sini terkait dengan rasa malu tadi, fahuwa dalilun ila dinus sahih. Ini pernyataannya Al-Qubi rahimahullah Abbas. Fahuwa dalilun ila dinus sahih. Rasa malu yang tadi itu bukti orang itu memiliki agama yang benar. Wa syahidul fadlis sahih, dan sebagai saksi kalau orang tadi memiliki keutamaan yang jelas. Wa simatus salahi syamil, dan sebagai lambang kesolehan seseorang yang menyeluruh, yang mencakup. Wa inwalul khair fil 'ajil wal ajil, dan alamat orang tadi mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu haya. Sehingga sangat gamblang sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, wal haya'u syu'batul minal iman. Rasa malu itu cabang daripada itu. Nah, sekali lagi, Pak, ya, rasa malu yang saya gambarkan tadi itu pendorongnya adalah iman. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi rasa malunya. Baik secara topi atau secara upaya. Semakin berkurang iman, berkurang rasa malunya. Semakin habis imannya, semakin habis rasa malunya. Ujung-ujungnya tidak punya malu. Allahumma musta'an, maka rasa malu itu perlu dijaga, dilestarikan. Rasa malu yang terpuji, ya. Itu rasa malu yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah agama dan yang mencegah seseorang untuk melaksanakan larangan-larangan agama. Adapun riwayat ini sudah pernah kita bahas berkali-kali terkait dengan iman itu sebenarnya datang dari sini ada yang afdal, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ada yang sedang-sedang. Maka orang-orang pun juga demikian, ada orang yang sangat tinggi imannya, ada orang yang sangat rendah imannya, ada yang tengah-tengah keimanannya, tinggal-tinggal. Amal itu, iman itu ada yang bentuk ucapan, jadi ucapan la ilaha illallah. Ada yang bentuk perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada yang hati, itu rasa malu. Para ini sudah yang kita bahas sebelumnya. Allahu musta'an. Ayat. Wa qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang berikutnya. Haddatsana 'Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah ibn Hajjaj an Qatadah ibn Bi'amah as-Sajusi عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس مولاي أنس قال بركاته سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قال saya pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashadda haya'an min 'adra'a fi qidriha adalah Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang asyaddu haya'an, yang lebih malu, lebih sangat pemalu, min 'adra'a dibandingkan seorang wanita gadis. Andra itu seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Fi khidriha, pada tempat pingitannya. Khidrun itu baitun di apa? Hujratun fi nahiyatil bait. Ada satu kamar di sisi rumah. Yulqa 'alaihi sitr, yang dikasih satir penutup. Fatakuru fiil jariyatul fikr, itu tempatnya gadis-gadis, wanita-wanita yang masih gadis, yang masih perawan, yang tidak pernah keluar dari kamar tersebut. Barakatuh. Yang namanya Azra, wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun dan tidak pernah keluar rumah sedikit. Jangan bayangkan para ulama itu, seorang wanita yang terbiasa dengan kondisi seperti itu, dididik dengan seperti itu, tidak pernah ngerti dunia luar, tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Bisa kita bayangkan betapa pemalunya. Nah gitu ya. Malunya pun tidak. Nah, semakin malu sama laki-laki, maka sesama wanita pun juga malu, ngomongnya juga malu. Kelihatan pemalu sekali. Kenapa? Hah? Kurang tahu. Jadi, karena kan kelihatan rasa malu yang sangat pada perempuan. Wanita itu kalau sudah keluar dari bilik tadi, dari tempat pingitannya, perempuan-perempuan gadis, perempuan-perempuan perawan, dan keluar dari situ, nah, ke tempat yang lain, di sisi rumahnya, rasa malunya pelan-pelan mulai pudar, tapi masih terjaga oleh sebatas orang rumah, gitu ya. Dia bisa berinteraksi, pegang ramah, bergurau dan segala macam dengan sisi rumahnya masih keluarganya sendiri terjaga. Tapi ketika dengan orang lain masih malu-malu. Begitu perempuan itu keluar dari area rumahnya. Keluar rumah, interaksi dengan sekitarnya, maka rasa malunya lebih pudar lagi. Nah, gitu ya, lebih pudar lagi. Dia mulai bisa berinteraksi, bercengkrama, bersendagurau dengan tetangga-tetangga sekitar. Tergantung setelah itu. Kalau interaksi dengan dunia luar tetangganya itu sama-sama putri, masih terjaga. Maka dia akan punya rasa malu dari laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, gitu ya. Semakin jauh keluarnya, semakin luas interaksinya, apalagi bebas interaksinya, maka semakin lama semakin pudar, ujung-ujungnya perempuan tidak tahu malu. Gitu ya. Ya apa ya? Nah, maka dia pun akan semakin baik juga dikasih kondisi dan haya orang yang sangat. Makanya perempuan kenapa diminta lebih banyak di dalam rumah itu supaya terjaga rasa malu. Baru ini saya gambarkan seorang wanita yang dibahas sekarang bukan yang di luar sana itu kelayapan itu, tapi perempuan yang di biliknya tadi yang tidak pernah kenal dunia luar. Antum bisa bayangkan betapa pemalunya perempuan ini. Ya, yang kita bahas sekarang bukan perempuan ini. Rasul kita Nabi kita Muhammad SAW. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih malu, lebih pemalu dibandingkan dengan wanita yang di biliknya itu yang tidak pernah interaksi dengan dunia luar. Tarap. Dikatakan di sini setelah itu wa kana idza kariha syai'an arafnahu bi wajhihi. Rasulullah SAW apabila tidak menyukai sesuatu dari hasyian, apabila beliau membenci sesuatu, arafnahu fi wajhihi, kami ketahui di wajahnya Rasulullah SAW. Baik. Tapi kaitannya rasa malu. Sekarang kalau Rasul membenci sesuatu, ketahuan di wajahnya, sinkronisasinya, katanya para ulama, maknanya Rasulullah SAW itu ketika membenci sesuatu itu tidak langsung frontal, tidak langsung arogan menghadapi seseorang yang tidak dia suka dengan wajahnya. Tidak langsung mengatakan kamu. Kenapa? Hayaan ini. Dikarenakan rasa malu yang sangat yang ada pada beliau. Petiuh. Itu kehalusan wataknya Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau tidak menyukai sesuatu atau tidak menyukai seseorang, cukup dengan perubahan rona wajah. Paham ya? Rasulullah wajahnya putih, orangnya putih, bersih, sehingga kalau beliau membenci sesuatu, nampak pada rona wajahnya itu. Kelihatan, ini orang tidak suka ini. Nah, kelihatan pada wajahnya, tidak suka. Dan itu dipahami oleh para sahabat. Begitu pula kalau beliau lagi marah, itu kelihatan pada apa ya? Pada wajah, seakan-akan tumbuh buah delima di pipinya Rasul. Biru atau kuning? Jadinya merah. Sudah orangnya putih, bersih. Kalau marahnya kelihatan, begitu beliau marah besar, langsung memerah pipinya, memerah wajahnya. Tapi beliau lagi marah. Rasa malu ini, rasa malu yang ada pada Rasulullah SAW menghalangi beliau untuk melakukan tindakan-tindakan yang frontal, yang arogan, karena rasa marah yang beliau rasakan. Sehingga kalau marah cukup dengan wajahnya berubah, lesan tertahan, tidak sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar. Tangan juga tertahan, tidak sampai menghantam, tidak sampai membinasakan. Kaki juga demikian, tertahan semuanya itu. Dikarenakan hanya rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasa malu yang sangat pula yang menahan beliau dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Ketika benci, wajahnya kelihatan. Ketika marah, wajahnya berubah. Dan dipahami oleh para sahabat. Artinya kalau sampai terjadi Rasulullah SAW marah, kemudian terucap dari lesan beliau kata-kata, pertanda sesuatu itu amat-amat-amat sangat buruknya, jeleknya. Kenapa? Karena marahnya Rasul sampai mengeluarkan kata-kata dari mulutnya beliau, sampai dikatakan apa namanya lakna dan segala macamnya itu, la'anallahu gada, la'anallahu gada. Kenapa ya? Dan beberapa riwayat itu menunjukkan betapa jeleknya, betapa buruknya, betapa rendahnya tindakan perbuatan itu. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan merasa malunya kan nggak kayak Rasulullah gitu ya. Jadi kalau kita marah itu biasanya cukup dengan wajah berubah atau tangannya berubah. Diakui saja, kalau kita sudah marah besar pada seseorang, wajahnya ya berubah, ototnya juga kenceng semua, mulutnya tidak karu-karuan ngomong yang aneh-aneh, tangannya, segala macam, mengumpat, ilah-ilah. Itu tandanya apa? Rasa malunya itu kurang. Rasa malunya itu kurang, sehingga tidak bisa meredam kita dari perkara-perkara yang tidak berfungsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Ini berkaitan terkait dengan syama'il Muhammadiyah, kepribadiannya Rasulullah SAW disampaikan di sini oleh Al-Imam Bukhari wa Imam Bukhari untuk dicontoh, bukan sekedar dibaca tetapi dicontoh. Demikianlah Rasul. Maka siapnya kita sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW sebagai kaum muslimin pun kita harus memiliki wabah kalau tumbuhkan rasa malu yang sangat kuat sehingga rasa malu yang terpuji tadi bisa meredam lesan kita, mulut kita, memuji mulut kita, memuji tangan kita, jangan sampai terlontar kata-kata atau terjadi perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang terkelak, terutama di saat kita lagi benci sesuatu atau di saat kita marah kepada seseorang atau terkait dengan sesuatu. Sehingga kalau kamu marah, kalau kamu benci, itu betul-betul terdam, terkendali. Itu semuanya ada rasa malu di balik itu. Di belakangnya lagi ada keimanan yang mendorong itu semuanya. Nah, dan ini juga berlaku semua. Di contoh terakhir kata nama amarah juga berlaku semua. Kala ni Allah hadatan Muhammad bin Bashar, kala hadatan Yahya, Yahya bin Sa'd al-Khattan, wa ibn Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, kala hadatan Syu'bah al-Qatadah, an Abdullah bin Abi Utbah, Mawla Anas bin Malik, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mithla, kala Abdullah wa kala Gundar, wa ibn Abi Ahi, Mawla Anas, Mawla Anas. Ini sama-sama dengan sebelumnya. Saya bacakan supaya tuntas atau diwayat. Barakallahu fikum. Dari sini penting Rasulullah. Saya kalian yang kita ambil ialah terkait dengan makhluk tarbiyatul banat, tarbiyah anak putri. Dari sini ada pesan yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diinginkan oleh Abu Sa'id al-Khudri terkait dengan tarbiyatul banat semaksimal mungkin anak-anak putri kita itu. Tentu kita jaga rasa malu sehingga dia memiliki rasa malu yang sangat tinggi ketika berinteraksi dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Ini sangat-sangat teruji. Dia akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kewibawaan dia sebagai seorang wanita. Allahumma sholli. Dan rasa malu seperti itu sudah ada di zaman-zaman dahulu. Di zaman-zaman para anbiya wal mursalin dahulu, yang namanya kaum wanita memiliki rasa malu yang sangat. Di antaranya yang diabadikan dalam Al-Quran pada Al-Quran Al-Karim yang mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau alaihissalam mari dari istana Fir'aun ketika mendengar berita bahwasanya Fir'aun dan para pasukannya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Musa dan beliau keluar dari kota. Sampai memasuki wilayah Madian, waradama Madian, sampai mengetahui tempat sumber airnya wilayah Madian. Duduk, didapati orang-orang yang mengambil air, didapati ada dua wanita yang ikut mengambil air, tapi di belakang. Ditanya, kenapa orang di belakang? Ya, kami tidak mungkin mengambil air sampai yang laki-laki selesai semuanya. Sementara ayah kami sudah tua. Ini yang mata-mata sama lu ada berapa. Jadi tidak langsung dua-duanya gumbel di tengah-tengah kaum laki-laki perempuan mengambil air. Tidak, laki-laki di luar yang perempuan di belakang. Maka Nabi Musa yang mengambilkan air untuk pulang. Dia nunggu di bawah-bawah. Dan lama kemudian datang salah satu dari perempuan tadi. Hah? Disebutkan dalam ayat tamshi arastihya'in. Selalu dari perempuan tadi datang lagi dari Nabi Musa. Di abadikan dalam Al-Quran dia berjalan menuju ke Nabi Musa itu arastihya'in, berjalan sambil menahan rasa malu. Kenapa ini? Menuju kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Arastihya'in disebutkan dalam tafsirnya di antara sebagian akar yang dibawakan, yakni dia menutupkan semua kerudungnya dan dia menutup wajahnya. Menutup wajahnya sambil menuju Nabi Musa. Tidak ingin dilihat oleh Nabi Musa ketika itu. Memberitahukan sesungguhnya ayahku memanggil kamu ke rumah untuk memberi kepada kamu ganjaran, upah, balasan atas perbuatan kamu yang memberikan yang mengambilkan air untuk kamu. Kata-kata manusia yang menunjukkan rasa malu pada kaum wanita sudah ada pada zaman para nabi dan rasul dahulu. Begitu pula yang diajarkan dalam agama ini terkait dengan tarbiyah dan tanah terus sedini mungkin diajari tarbiyah supaya akan segera rasa malunya terutama dari laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu persoalan yang keras apalagi di zaman sekarang ini propaganda semuanya diarahkan kepada kaum wanita supaya mereka lepas dari rasa malunya, lepas dari keluarganya, lepas dari rumahnya, kelayapan di mana-mana yang dengan itu akan memiliki kehancuran keluarga, kehancuran masyarakat, bahkan mungkin kehancuran sebuah bangsa. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa quwwata ila sayyidina Muhammad. Sekian, kemudian yang ada sudah menjelang maghrib atau sudah maghrib. Ya, semari. Wallahu ta'ala alhamdulillah.